Lahir pada bulan Rabiul Awal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah pada bulan Rabiul Awal. Tetapi pertanyaannya, kenapa bukan Rabiul Awal yang dijadikan tahun baru Hijriah? Tapi kenapa yang dijadikan tahun baru Hijriah itu adalah satu Muharram? Ini pertanyaannya. Ada yang bisa jawab? Ternyata yang perlu kita pahami, penetapan satu Muharram sebagai tahun baru Hijriah itu adalah hasil musyawarah yang terjadi pada masa Umar bin Khattab menjadi khalifah. Dan itu diantaranya adalah atas usulan dari Sayyidina Ali menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa istidlalnya? Apa dasarnya sehingga mereka menjadikan satu Muharram ketika mereka menetapkan tahun baru Hijriah dan tidak menjadikan Rabiul Awal? Padahal mereka sepakat peristiwa yang dijadikan sebagai momentum tahun baru Islam itu adalah peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad. Sementara hijrahnya itu adalah pada bulan Rabiul Awal. Yang pertama saya ingin sampaikan, yang dijadikan sebagai dasar itu diantaranya adalah surat At-Taubah ayat 108. Ketika Allah menyatakan la masjidul ustis ala taqwa min awwal yawmin. Nah, ini ada kata min awwal yawmin. Ahabu an taqwa fi. Ayat ini diturunkan dalam konteks ketika Rasulullah dan para sahabat membangun Masjid Quba. Kenapa Allah mengatakan awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi? Dalam konteks ini, hari pertama di mana lebih berhak engkau berdiri salat mengingat Allah dan seterusnya. Rupanya kalau kita membaca konteks sirahnya, Masjid Quba itu adalah masjid pertama kali yang didirikan oleh Rasulullah ketika Rasulullah mendapatkan kemenangan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah sebelum Masjid Nabawi, Masjid Quba. Makna ayat awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi itu maknanya adalah awwal yawmin intisar. Nah, jadi hari pertama di mana kamu diberikan kemenangan ahaqqu an taquma fihi, pada hari itulah hari di mana kamu layak untuk melaksanakan salat di situ, mengagungkan asma Allah di situ. Itu makna ayat itu. Dari kalimat awwal yawmin itu maknanya adalah hari pertama di mana umat Islam mendapatkan kemenangan, itu makna awwal yawmin. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan umat Islam mendapatkan kemenangan? Ini pertanyaannya. Jawabannya adalah umat Islam mendapatkan kemenangan pada saat umat Islam mendapatkan baiat Aqabah yang kedua. Kapan? Mendapatkan baiat Aqabah yang kedua. Sekarang pertanyaannya, kapan atau bulan apa umat Islam mendapatkan baiat Aqabah yang kedua? Pada saat bulan Dzulhijjah. Setelah bulan Dzulhijjah, maka hari pertama yang disebut dengan awal yaumin, hari pertama setelah bulan Dzulhijjah itu apa? Yaitu tanggal 1 Muharram. Itu yang dijadikan alasan ulama, dan itu yang diantaranya dijadikan istidlal oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kenapa satu Muharram yang dijadikan sebagai dasar penetapan satu atau tahun baru di dunia? Karena mereka mendapatkan baiat Aqabah yang kedua itu pada bulan Dzulhijjah. apa yang ditolong, apa yang dilindungi? Yang ditolong adalah Allah dan Rasulnya. Yang ditolong adalah Islam dan umatnya. Setelah mendapatkan baiat nusrah wal manah itu, maka terjadilah apa yang disebut dengan istilahul hukmi atau peralihan kekuasaan. Di mana Rasulullah SAW dengan baiat Aqabah yang kedua, Rasulullah mendapatkan kekuasaan dari orang-orang Ansar yang ketika itu mereka datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji, dan kemudian mereka memberikan baiat kepada Rasulullah setelah sebelumnya mereka dibina oleh Mus'ab bin Umair. Maka ketika mereka memberikan baiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pada saat itu baiat Aqabah yang kedua ini merupakan baiat untuk menyerahkan kekuasaan dari tangan kaum Ansar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ditulis oleh Imam Nawawi di bagian awal sampai Baburila, sampai tentang Baburila, kemudian dilanjutkan oleh Imam As-Subki, dan baru kemudian setelah itu ada namanya Takmilatul Majmu'. Bab yang dibahas oleh Imam Nawawi yaitu bab imamah wa ahlul babi itu ada di bagian akhir. Di dalam kitab Radhatul Thalib bin Umdatul Muftin itu ada pada juz yang keempat. Sedangkan di dalam kitab Al-Majmu' Takmilatul Majmu' itu ada pada juz 20-21, tergantung penerbitnya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, apa kalimat Imam Nawawi di dalam kitab Allah yang kemudian dinukil oleh penulis kitab Takmilatul Majmu'? Imam Nawawi mengatakan thariqatu nasbil imamati atau thariqatu nasbil imami. Di dalam kata itu Imam Nawawi menggunakan kata imamah. Salah satu yang ada tiga. Ulaha yang pertama apa? Yang pertama adalah al-bai'ah. Apa? Al-bai'ah. Kenapa Imam Nawawi menyatakan bai'ah? Merujuk kepada kasus Saqifah Bani Sa'idah. Kenapa para sahabat Saqifah Bani Sa'idah mereka melakukan bai'ah? Karena para sahabat sebelumnya pada saat peristiwa di Aqabah, Ubadah bin Shamit yang menjadi saksi hidup dalam peristiwa itu mengatakan bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ati fi man syafi'a wa mukarrah. Kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ati fi man syafi'a wa mukarrah. Baik dalam kondisi manja wa mukarrah, lapang maupun susah, senang maupun susah, membutuhkan kekuasaan. Rasulullah membutuhkan baiat, dan baiat yang dimaksud adalah baiat nusrah wal manah. Itu maksudnya. Karena itu peristiwa ini dipahami oleh sahabat. Peristiwa baiat Aqabah itu dikatakan oleh Sayyidina Ali, ya, bahwa dengan adanya hijrah tafsulu fiha al-haq wal batil. Hijrah itu memisahkan di dalamnya antara yang hak dengan yang batil. Karena setelah peristiwa hijrah kemudian ada darul kufur dan ada darul Islam, dan itulah yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Sulaiman bin Buraya. Apa kata Nabi? Adzabuhum ila tahawuli, ajak mereka untuk hijrah. Min darihim ay daril kufri ila daril muhajir ay daril Islam. Maka setelah peristiwa hijrah ada pemisah antara darul kufur dengan darul Islam, sistem kufur dengan sistem Islam. Pertama kemenangan mereka mendapatkan baiat setelah baiat Aqabah yang kedua tadi. Dan insya Allah, Allah juga akan memberikan kemenangan kepada umat ini untuk mendapatkan kembali haknya, untuk mendapatkan kembali jati Saudara-saudara sekalian, hari ini meskipun perjuangan untuk menegakkan syariat Islam, perjuangan untuk membalikkan kekuatan Islam dipersekusi di mana-mana, tetapi saya ingin memberikan bocoran kepada antum semua. Survei yang terbaru yang kita lakukan membuktikan dengan izin dan pertolongan Allah. Saya selalu yakin, saya selalu katakan, silakan saja siapapun boleh mempersekusi. Silakan siapapun melakukan apa yang mereka mau kalau mereka tidak punya malu kata Nabi. Wa illa tastahi fasamasiha. Kalau kamu sudah tidak punya rasa malu, silakan lakukan apa yang kamu mau. Mau mempersekusi pengajian, mau mempersekusi ustaz, mau mempersekusi ASN, mau siapapun, silakan. Kalau ada tidak punya malu pada Allah dan Rasulnya, lakukan apa yang mau. Tetapi ingat, yang menggenggam hati bukan kalian, yang menggenggam hati itu adalah Allah. Karena itu saudara-saudara sekalian, orang boleh melakukan ini, orang boleh melakukan itu, orang bisa melakukan ini, orang bisa melakukan itu, tetapi kalau yang menggenggam hati itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang terjadi? Mereka melakukan intimidasi, mereka melakukan tekanan, mereka melakukan ini, itu dan sebagainya. Tetapi bukti Allah tunjukkan umat Islam di negeri ini, mereka dukungannya kepada syariat, mereka dukungannya kepada syariat, mereka dukungannya kepada Islam luar biasa. Takbir. Allah. Itu artinya apa? Artinya justru ketika mereka mencoba untuk melakukan serangan yang masih terstruktur bahkan brutal kepada Islam dan para pembantunya, Allah pada saat itu tidak akan membiarkan saudara-saudara. Allah pada saat itu tidak akan membiarkan kita. Inna Allah, Allah bersama kita. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita, siapa yang akan bisa menghalangi? Tidak ada, sudah ada sekalian. Allah Akbar. Oleh karena itu, pegang teguh kalimat yang disampaikan Ubadah bin Shamit. Pegang teguh pesan Rasulullah kepada Ubadah bin Shamit di dalam naskah bayat tadi. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalimatnya panjang, tak akan potong bagian terakhir. Apa kata Nabi? Pesan yang disampaikan dalam Ubadah bin Shamit. Wa alla nakhafu fillahi lawmata lahir. Itu kalimatnya. Wa alla nakhafu fillahi lawmata lahir. Dan hendaknya setelah kita membayar Nabi, hendaknya setelah kita memberikan kekuatan kepada Rasulullah, hendaknya setelah kita memberikan bayar kepada Rasulullah, kata mereka, Allah nakhafu fillah lawmata lahir. Kita tidak ada apapun yang kita takuti karena Allah. Allah. Ubadah bin Shamit, Allah nakhafu billahi lawmata lahir. Dan itu terjadi hari ini. Anda dibuli, ya, para atasnya dibuli, para pejuang dibuli, tetapi camkan betul-betul kalimat kami tadi. Allah nakhafu billahi lawmata lahir. Hendaknya kita tidak takut dengan caktian, dengan bulian, dengan intimidasi, dengan apapun yang dilakukan oleh mereka. Karena yang kita perjuangkan ini adalah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu pesan-pesan penting yang saya ingin sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat tahun baru dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan kepada kita pada tahun-tahun, pada tahun yang akan datang, kepada hari-hari yang akan datang. Amin. Dan insya Allah kemenangan itu tidak akan bisa ditangguhkan oleh siapapun. Kemenangan itu tidak akan bisa dihalangi oleh siapapun dengan kekuatan apapun, karena semuanya itu sudah ada ajarnya yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apapun yang mereka lakukan tidak akan bisa menghalangi catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah menetapkan 3 hari lagi, 1 hari lagi, 2 hari lagi, bahkan mungkin setelah ini kemenangan itu datang, siapa yang akan bisa menghalangi? Inna Allah balal. Allah yang menyampaikan urusannya itu, bukan kita. Karena itu pesan terakhir yang saya ingin sampaikan, karena Allah yang menggenggam hati kita semua, Allah yang menggenggam hati umat manusia, kuatkanlah hubungan kita dengan Allah, kuatkanlah hubungan kita dengan Allah. semua yang kita lakukan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita berkeluh kesah. Jangan pernah kita menyerah. Jangan kita mundur setapak pun dan serahkannya semuanya itu tawakal dan berserahlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena di balik itu semua Allah Subhanahu wa taala akan membuktikan kehebatannya. Allah Subhanahu wa taala akan membuktikan kebesarannya justru di saat paling penting, justru di saat yang mungkin kadang-kadang kita merasakan pertolongan itu seolah-olah jauh. Insya Allah pertolongan itu semakin hari semakin dekat. Walikuli umatin adal fa'idha jajaluhu rayas takdiruna za'atan walas takdiruna. Setiap umat punya ajal, kita punya ajal, dan insya Allah semakin dekat ajal kemenangan itu, dan ketika ajal kemenangan itu sudah datang, tidak ada siapapun yang bisa menang bukan. Hadan Allah wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.